السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Desa Karangkapur ya, yang kami cintai, yang kami hormati, barakallahu fikum. Satu kenikmatan yang kita rasakan di malam hari ini, di mana kenikmatan ini mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala: walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di ayat yang lainnya, la ya'qilun, sebagian manusia tidak berakal. La yashkurun, sebagian manusia atau banyak dari manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Malam ini adalah malam yang dikatakan oleh sebagian besar manusia sebagai malam yang panjang. Dikatakan sebagai malam yang panjang karena sebagian mereka menghabiskan waktu malam untuk bercerita kesana kemari, untuk bercengkrama, ya bahkan sebagiannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini duduk di Masjid Darussalam ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di sini dalam rangka mengamalkan satu kewajiban, di antara kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita yang akan mendatangkan tidak lain berupa kebaikan bagi kita. Ini harus kita rasakan, harus kita syukuri. Ya, di mana sebagian besar manusia mungkin sekarang dengan sepeda motornya, dengan pasangannya kesana kemari tidak jelas. Namun kita dimudahkan, sekali lagi hendaknya kita syukuri. Dan apa yang sedang kita rasakan dari nikmat ini hendaknya kita sempurnakan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa menjaga niat-niat kita. Tidak lain kita duduk di majelis ilmu ini adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an, Sebelum kita membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, berupa kitab Talkhis Kitabu Ahkam Al-Udhiyah Wadzakah, ringkasan dari sebuah kitab berkaitan dengan hukum-hukum penyembelihan kurban, ya, hukum-hukum ibadah kurban dan penyembelihannya, di mana beliau Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah membuat kitab Ahkamul Udhiyah Wadzakah dengan ketebalan buku 93 halaman. Kemudian beliau melihat pentingnya pembahasan ini, beliau meringkas, ya, meringkas menjadi 47 halaman. Nah, di mana di dalam kitab ini mencakup beberapa pembahasan. Yang pertama, pembahasan berkaitan dengan pengertian udhiyah. Berkaitan dengan pengertian udhiyah, apa itu ibadah kurban. Yang kedua, berkaitan dengan syurutul udhiyah, syarat sahnya penyembelihan kurban. Kemudian pembahasan ketiga, fi al-afdal minal adahi jinsan wasifatan wal makruhu minha, binatang yang afdal, yang lebih utama di dalam penyembelihan baik secara jenis ataupun secara sifatnya, dan apa saja binatang-binatang sifatnya yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian pembahasan yang keempat adalah pembahasan untuk siapa hewan kurban tersebut diniatkan. Kemudian pembahasan yang kelima tentang ta'yin, ya, ta'yin atas binatang kurban tersebut, sehingga kurban atau binatang tersebut bisa dan sah menjadi binatang yang siap dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan wakil, orang yang diwakili untuk melakukan penyembelihan kurban. Kemudian pembahasan yang ketujuh adalah apa saja yang hendaknya dijauhi oleh orang-orang yang sudah berniat untuk melaksanakan kurban, yang dimana perkara ini dilakukan, ya, dengan menjauhi beberapa hal pada 10 hari pertama, ya, di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kemudian pembahasan yang kedelapan berkaitan dengan az-zakah, penyembelihan dan syarat-syaratnya, yaitu cara menyembelihnya, ta'yinnya. Kemudian berkaitan bab yang kesembilan berkaitan dengan adab az-zakah, adab-adab ketika menyembelih kurban. Kemudian yang terakhir adalah makruhatu az-zakah, perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai, yang makruh dalam penyembelihan atau proses penyembelihan binatang kurban. Ini ada 10 pembahasan yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Nah, adapun di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membaca sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Ya, sampai pasal yang keberapa nanti kita sesuai apa yang Allah mudahkan bagi kita. Dan diharapkan tentunya sebagai penyempurna pembahasan ini, malam Ahad yang akan datang mungkin bisa dilanjutkan. Ya, kitab ini sudah pernah dibahas di Ma'had, dibacakan oleh beliau Al-Ustaz Harith Hafizahullah Ta'ala. Nah, tabarakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke kitab ini, alangkah baiknya untuk kita sedikit membaca ringkasan hukum berkaitan dengan amalan yang hendaknya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi belum berkaitan dengan udhiyah, belum berkaitan dengan penyembelihan kurban, belum berkaitan dengan ibadah kurban. Ini secara umum. Nah, secara ringkas beliau al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dengan berlandaskan hadis secara umum, mal amalu salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidaklah ada suatu amalan saleh yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan dengan amalan saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 4 amalan minimalnya yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim. Amalan yang pertama adalah salat 5 waktu dan salat sunnah. Di mana beliau menyampaikan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana amalan ini amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang muslim untuk bersegera melaksanakan salat yang 5 waktu. Yang pertama, bersegera melaksanakan salat yang 5 waktu. Yang kedua, al-ikthar minan nawafil, memperbanyak salat sunnah. Salat duha, salatul lail, salatul wudu, salat sunnah mutlak, salat rawatib dan seterusnya. Al-ikthar, diperbanyak. Kemudian amalan kedua yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah as-siyam, kata beliau rahimahullahu taala. Naam, berpuasa. Dikarenakan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam tidak berpuasa pada tanggal ke-10, padahal hadisnya adalah 10 hari awal. Nah, beliau tidak berpuasa pada tanggal yang ke-10 karena berpuasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada hari Id, ini diharamkan. Ya. Sehingga yang disunahkan untuk berpuasa adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Lebih ditekankan lagi untuk berpuasa pada tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ahtasibu, ya, beliau berharap berkaitan dengan puasa ini yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Sehingga lebih ditekankan berpuasa pada tanggal 9-nya. Adapun ketika seseorang menginginkan berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 tadi, 9 hari full, telah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila tidak mampu, maka sebagiannya tidak mengapa. Tanggal 1, 2 puasa, kemudian libur, tanggal 6, 7 puasa lagi, dan seterusnya. Al-muhim dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, disunnahkan, ditekankan bagi seseorang untuk berpuasa, karena berpuasa termasuk dari amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan soleh yang masuk ke dalam rukun-rukun Islam, sehingga ditekankan dalam hal ini. Berikutnya, amalan yang ketiga yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di dalam sabdanya, fa'akthiru minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari awal tersebut untuk mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah. Berkaitan dengan ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullahu jami'an, di sana para ulama, ya, telah mensyariatkan, atau para ulama telah menyusun, ya, kalimat-kalimat dalam hal takbir, tahmid dan takbir. Di antaranya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada tiga bentuk takbir. Ya, ada tiga bentuk takbir. Yang pertama adalah mengucapkan takbir tiga kali, kemudian dilanjutkan dengan kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ya, ini sirah bentuk yang pertama yang dicontohkan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bentuk yang kedua adalah apa yang sering kita baca dengan mengucapkan takbir dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berapa kali takbirnya? Dua kali. Kemudian diakhiri dengan walillahil hamd. Asalnya walillahil hamdu, karena disukun jadinya walillahil hamd. Ada dalnya. Ya. Jangan sampai kita keliru di dalam membaca. Sering kita mendengarkan di akhirnya dibaca dengan walillah ilham. Ini salah ya. Ya, jangan walillah ilham, tapi walillahil hamd. Kemudian bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga adalah mengucapkan takbir tiga kali. Jadi boleh dua kali, boleh tiga kali. Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Berapa kali takbirnya? Tiga kali. Jadi ada yang dua kali, ada yang tiga kali, sama-sama boleh dilakukan, boleh diamalkan. Ya. Kemudian kapan kita mulai mengucapkan takbir? Ada dua jenis takbir disebutkan oleh para ulama. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang tidak terbatas dengan waktu atau dengan sholat-sholat yang lima waktu. Kapan saja? Apakah kita sedang di rumah, apakah kita sedang berkendaraan, atau kita sedang di pasar, atau kita sedang di toko. Ya, pagi boleh, siang boleh, kapan saja boleh. Kapan waktunya? Nah, waktu takbir mutlak yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa? 13. Berarti berapa hari? 13 hari kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir. Ya, walaupun kita sedang duduk di rumah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Kita sedang berkendaraan, tidak mengapa, Allahu Akbar dan seterusnya. Kita sedang di toko misalkan, sedang menunggu toko, atau kita sedang di perjalanan. Nah, maka disyariatkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Mulai tenggelamnya matahari di tanggal 30 bulan Zulqa'dah, berarti maghrib sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Ya, selama 13 hari disyariatkan untuk kita bertakbir. Di mana saja, kapan saja. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad, takbir yang dibatasi oleh waktu atau sholat-sholat lima waktu. Di mana takbir ini diucapkan dan dibaca ketika kita selesai dari sholat-sholat yang lima waktu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setelah salam langsung kita membaca Allahu Akbar dan seterusnya. Ada yang mengatakan membaca zikir ba'da sholat terlebih dahulu beberapa saat, kemudian baru bertakbir. Nah, kapan hal ini dilakukan? Takbir muqayyad ini dilakukan mulai tanggal 9. Iya, tanggal 9 pada waktu sholat subuh. Nah, tanggal 9 pada waktu sholat subuh. Jadi bukan maghrib, ya. Karena takbir muqayyad ini mulai tanggal 9 sebelum hari Id, sebelum Idul Adha. Besok Idul Adha, sekarang tanggal 9 kita akan berpuasa. Malamnya kita sahur, ba'da subuh kita mulai mengucapkan takbir muqayyad. Selesai kita sholat subuh, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, dan para ulama menyebutkan kita takbirnya sendiri-sendiri. Ya, sehingga suara keberengkeng. Ya, sana membaca tidak bersamaan. Nah, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan amalan-amalan yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan mal amalu atau al amalu salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Nah, mungkin yang biasanya tidur siang 2 jam, ya kurangilah setengah jam, sisanya untuk qiraatul Quran. Yang belum terbiasa berpuasa sunnah, maka pada 9 hari ini perbanyak puasa sunnah. Yang tidak terbiasa sholat duha, ya pada hari-hari ini perbanyak sholat duha. Yang sudah terbiasa 2 rakaat, kerjakan 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan amalan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Tabarakallahu fikum, kita masuk ke dalam atau kepada pembahasan kita berkaitan dengan ahkam al-udhiyah, hukum-hukum berkaitan dengan ibadah kurban. Pembahasan pertama berkaitan dengan pengertian. Ya, apa sih makna daripada ibadah kurban? Ya, yang disebut di dalam syariat dengan al-udhiyah. Disebut dengan al-udhiyah, ibadah kurban. Al-udhiyah, kata beliau, ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha bisababil id taqarruban ilallahi azza wa jalla. Al-udhiyah adalah menyembelih binatang kurban, ya, menyembelih binatang berupa binatang ternak, ya, bahimatul an'am. Kapan dilakukan? Ayyama idil adha, pada hari-hari idul adha. Dikatakan ayyam, ya. Di sini ada isyarat, bukan hanya yaumun wahid, bukan hanya disyariatkan pada satu hari saja. Nah, beliau menyatakan ayyamu idil adha, di mana hal ini boleh dilakukan dari tanggal 10 selesai sholat id sampai dengan tanggal 13 diperbolehkan demikian. Dalam rangka apa? Dalam rangka taqarruban ilallahi azza wa jalla. Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min sya'airil islamil masyru'ah. Dan udhiyah, ibadah kurban, merupakan satu di antara syiar-syiar Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Nah, di antara ayat yang menerangkan tentang disyariatkannya ibadah kurban ini adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. Nah, Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum atau ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk apa ya? Nah, tes. Ini udah pas. Kita lanjutkan. Sudah jelas nggih? Bismillah, kita ulang pembahasan dikarenakan ada pergantian alat nih, selesai pergantian pemain nih. Nah, kita lanjutkan. Ya, dalil yang pertama. Dalil ataupun landasan yang mendasari tentang disyariatkannya ibadah kurban adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan bagi tiap-tiap umat ja'alna mansakan, kami syariatkan ibadah penyembelihan kurban. "Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka, setiap umat tersebut, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas penyembelihan bahimatil an'am, binatang-binatang ternak, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Nah, maka di dalam ayat ini Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa setiap umat, bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Maka dari dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang syariat penyembelihan kurban, yaitu pada hari Idul Adha tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana beliau ya menjelaskan isi kandungan daripada Al-Qur'an baik dalam ucapan beliau ataupun dalam amalan-amalan beliau. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Anas bin Malik berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabshaini amlahaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa du'a rijlahu ala safahihima." Naam, Anas bin Malik bercerita ya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua domba. Kabes itu dua domba, bahasa kita wedhus gembel ya, ada wedhus gembel, ada wedhus Jawa ya. Wedhus gembel ini domba, kabes dalam bahasa Arab kabes. Beliau alaihi salatu wasallam menyembelih dua domba amlahaini. Naam, dzabahahuma biyadihi, di mana kabes, domba yang beliau sembelih ini domba yang dalam bahasa kita polang-paleng ya. Ya, jadi putih. Ya, berkulit putih namun pada di mulutnya, kemudian di kakinya, ya, begitu pula di matanya ada berwarna hitam. Dipahami ya? Bahasa kita apa namanya? Polang-paleng begitu ya, atau pelontang-pelanteng dan seterusnya. Ya, jadi tidak putih mulus. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ini nanti masuk ke dalam pembahasan binatang kurban yang afdol. Ya, semakin binatang tersebut sesuai dengan apa yang telah disembelih oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka semakin afdol. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam sama wa kabbara, beliau mengucapkan bismillah. dan bertakbir Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menyembelih dengan meletakkan kaki beliau pada samping atau pada sisi dari kambing tersebut. Nanti masuk ke dalam pembahasan tata cara menyembelih. Di sini jelas bagi kita bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam ya menyembelih binatang kurban pada hari tersebut. Bahkan beliau alaihi salatu wasalam selama 10 tahun di Madinah, di mana beliau alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah selama berapa tahun? 13 tahun beliau mendakwahkan tauhid. Ya, kemudian tahun yang ke-14 beliau hijrah ke negeri Madinah dan berdakwah di Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 63 tahun. Ya, 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Berarti berapa tahun beliau berdakwah? 23 tahun. Meninggal pada usia 63 tahun. Berarti beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi rasul pada umur berapa? 40 tahun. Matematika ya. Nah, disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bercerita, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinina yudhi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggal di Madinah selama berapa? 10 tahun. Yudhi, beliau senantiasa menyembelih kurban pada Idul Adha. Ya, selama 10 tahun beliau senantiasa melakukan ibadah ini. Begitu pula dari Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qassama baina ashabihi dhahaya fasarat li'Uqbah jaz'atan faqala ya Rasulullah sarat li jaz'atan faqala dhahi biha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Di samping Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, beliau menyembelih untuk dirinya sendiri, maka beliau alaihi salatu wasallam pun mendorong para sahabatnya. Ya, bahkan beliau ketika memiliki beberapa domba, ya, ketika beliau memiliki beberapa domba, beliau berikan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, di sini beliau menyatakan Umar bin Khattab, Uqbah bin Amir bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi kepada para sahabatnya binatang-binatang sesembelihan. Ya, bukan hanya kambing, apa yang ada dibagikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fasarat li Uqbah jaz'atan. Ya, maka Uqbah mendapatkan jaz'atan. Naam. Jaz'atan di sini sebagaimana disebutkan nanti berkaitan dengan umur daripada binatang kurban yang ada. Ya, jaz'atan adalah seekor domba. Ya, seekor domba yang umurnya di bawah 2 tahun. Ya. Di sini Uqbah mendapatkan bagian dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Uqbah bertanya, "Ya Rasulullah, ini untuk saya?" Ya. Dia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, maka Rasul mengatakan, "Dhahi biha." Ya. Kamu beribadahlah kurban dengan itu. Artinya sembelihlah. Ya, jaz'atan ini untuk sesembelihan kurban. Jadi di sini beliau alaihi salatu wasalam bukan hanya selama 10 tahun beliau melaksanakan ibadah ini, namun beliau menghasung kepada para sahabatnya. Bahkan beliau membagikan binatang kurban kepada para sahabatnya untuk melakukan ibadah ini. Masya Allah. Ya. Mungkin ada nanti yang mencontohkan, gak? Oh, saya punya kambing 5 ini. Tak bagikanlah ke fulan-fulan. Nah, ini dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berikutnya, apa yang disebutkan oleh Al-Barra Ibni Azib. Radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnata al-muslimin. Naam. Di sini berkaitan dengan dalil yang ketiga. Kalau tadi dalil dari Al-Qur'an sudah, dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam pun sudah disebutkan tadi, beliau mengamalkannya, bahkan beliau memberikan binatang kurban kepada para sahabatnya. Naam. Berikutnya berkaitan dengan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Dikatakan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban setelah melaksanakan salat Id, maka sungguh telah sempurna dia telah melaksanakan penyembelihan tersebut dengan baik dan asoba sunnatal muslimin. Ya, dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sehingga berkaitan dengan ijma' para ulama, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelahnya menyebutkan fadhahaba. Naam, walihadza ajma'al muslimuna ala mashru'iyatiha. Oleh karena itulah kaum muslimin bersepakat akan disyariatkannya ibadah atau penyembelihan kurban. Lengkap sudah dari Al-Qur'an, dari hadis, begitu pula dari kesepakatan para ulama. Ya, adapun berkaitan dengan disyariatkannya tadi sepakat para ulama. Sekarang bagaimana hukumnya? Wajib atau sunnah atau yang lainnya? Nah, beliau pun menyebutkan di sini, fadhahaba jumhurul ulama ila annaha sunnatun muakkadatun. Ya, jumhur ulama, sebagian ulama, nah, berpendapat bahwasanya ibadah penyembelihan binatang kurban ini sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang amat sangat ditekankan. Wa huwa mazhab Asy-Syafi'i. Ini pertama pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i wa Malik. Begitu pula Imam Malik wa Ahmad fil masyhuri anha. Begitu pula pendapat Imam Ahmad, ya, dalam pendapat yang masyhur dari beliau. Belum selesai di sini. Wa dhahaba akharuna ila annaha wajibatun. Ya, namun ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya ibadah penyembelihan binatang kurban ini hukumnya wajibah. Nggih, hukumnya apa? Wajib. Jadi ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada yang berpendapat wajib. Naam. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa ihda riwayataini an Ahmad. Ya, begitu pula pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ya. Tadi dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berpendapat sunnah muakkadah. Namun dalam riwayat dari Imam Ahmad yang lainnya, Imam Ahmad berpendapat akan wajibnya ibadah ini. Ya. Wakhtarahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini. Ya, ini salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang masyhur, yang terkenal, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa penyembelihan binatang kurban hukumnya apa? Hukumnya wajib. Naam. Wa qala, Ibnu Taimiyah mengatakan, huwa ahadul qawlaini fi madhhabi Malik. Ini juga pendapatnya Imam Malik, salah satu dari pendapatnya Imam Malik. Au zahiru madhab Malik, atau yang nampak dari madhabnya Imam Malik. Nah, maka jelas bagi kita, ya, bisa jadi sunnah muakkadah, bisa jadi wajib. Nah, al-muhim disyariatkan di dalam Islam ini. Dan Ibnu Taimiyah sekali lagi berpendapat akan wajibnya. Artinya apa? Wajib bagi orang yang memang memiliki harta. Ya, bukan wajib ta'in kepada kita semuanya yang tidak punya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan pengertian daripada ibadah udhiyah dan hukum daripada udhiyah. Kita masuk kepada al-faslu tsani. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan syurutul udhiyah. Syurut al-udhiyah. Syarat-syarat sahnya binatang kurban. Kalau nanti di akhir syarat penyembelihannya. Sekarang syarat binatangnya. Yushtarotu lil udhiyati sittatu syurutin. Kata al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, ya, binatang kurban dipersyaratkan 6 persyaratan. Ada berapa? Ada 6 persyaratan. Taib. Ahaduha, yang pertama, antakuna min bahimatil an'am wahiyal ibili wal baqari wal ghanami dha'niha wa ma'ziha liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang pertama, binatang kurban tersebut harus berupa binatang ternak, bukan unggas, ya, bukan ayam, bukan burung merpati, ya, tapi dari binatang ternak. Apa sih binatang ternak? Ya, wahiyal ibil. Yang termasuk binatang ternak yang pertama adalah al ibil. Napa niku ibil, Pak? Ibil sama dengan jamalun, onta yang pertama. Wal bakor, yang kedua al bakor, sapi. Yang ketiga al ghanam, kambing. Dha'niha wa ma'ziha, baik kambing berupa kambing kibas tadi, atau kambing domba, ataupun kambing Jawa, ya, kambing yang rambutnya ngeruwel ataupun yang rambutnya lurus, ya, baik domba ataupun kambing. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj tadi, ayat yang ke-34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Disebutkan mim bahimatil an'am. Naam. Wa bahimatul an'ami hiyal ibil wal baqar wal ghanami, hadza huwal ma'ruf indal arab. Iya, dan yang termasuk binatang ternak di sini adalah tadi, ya, unta, sapi, kambing, di mana ini merupakan yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan Arab. Naam. Atsani, syarat yang kedua. Nah, di sana mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan kerbau. Ya. Kalau kita kan ada sapi, ada kerbau. Sebagian ulama mengatakan kerbau dimasukkan ke dalam hukum bakor. Ya, dimasukkan ke dalam hukum sapi. Tapi kayaknya kita belum pernah mendapatkan, ya. Nah, kerbau dijadikan binatang, pernah ada? Nah, jarang, ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua, atsani, an tablugha as-sinnal mahduda syar'an bi an takuna jaz'atan min ad-dha'ni aw thaniyatan min ghairihi liqoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tazbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatazbahu jaz'atan min ad-dha'ni. Rawahu Muslim. Syarat yang kedua, binatang ternak tersebut harus mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Bi an takuna jaz'atan min ad-dha'ni, yaitu kurang dari 2 tahun untuk binatang ghanam. Apa ghanam? Kambing. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Aw thaniyatan min ghairihi, atau lebih dari 2 tahun untuk selain kambing. Untuk apa berarti? Sapi dan onta. Tepatnya berapa tahun nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih binatang kurban kecuali yang telah berusia musinnah. Musinnah itu 2 tahun ke atas. Yaitu untuk binatang sapi dan onta. Nanti onta akan lebih lanjut disebutkan. Illa an ta'suru alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'ni. Ya. Kecuali kalau sulit bagi kalian untuk mendapatkannya, ya, sulit bagi kalian untuk mendapatkannya, maka sembelihlah oleh kalian jaza'atan minad dha'ni, kambing yang usianya kurang dari 2 tahun. Nah, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Adapun makna musinnah di sini, ya, musinnah atsaniyah fama fauqaha wa jaz'atan ma duna dzalika, sudah disebutkan tadi di depan. Fatsaniyu minal ibil. Sekarang usia taniyah yang ditetapkan bagi onta itu berapa tahun? Ma tamma lahu khamsu sinin. Adapun onta yang sah untuk dijadikan sebagai binatang kurban adalah yang telah genap berusia 5 tahun. Ya. Nah, ini khusus untuk onta. Nah, sudah pernah mendapatkan onta? Nah. Taib. Wasani atau wasaniyu minal baqar, adapun usia saniyah ya bagi sapi, ma tamma lahu sannatan, yang telah genap berusia berapa? 2 tahun. Kalau bahasa kita biasanya kalau mau beli sapi tanyanya gimana? Pak sapinya sing wis poel, gitu ya. Poel ini bukan sebagai syarat. Syaratnya adalah sudah genap berusia 2 tahun. Ya. Hanya saja ya kebanyakan sapi ya di tempat kita di negeri kita yang usia 2 tahun ini rata-rata sudah poel giginya. Ya, tapi bukan berarti poel ini sebagai syarat. Ya, syaratnya adalah telah genap 2 tahun. Makanya penting bagi orang yang memiliki sapi ketika lahir dicatat tanggalnya. Ya, bukan berarti mau didaftarkan ke capil ya. Tapi untuk mengetahui ya kapan dia telah berusia 2 tahun. Dan 2 tahun di sini barakallahu fikum sesuai dengan hitungan Hijriyah. Ya. Karena untuk hitungan Hijriyah lebih cepat daripada hitungan Masehi. Naam. Wasani yuminal ghanami ma tamma lahu sannatan. Ya, adapun untuk kambing yang dipersyaratkan umurnya yang disebut dengan usia saniyah adalah ma tamma lahu sannatan, yang telah genap berusia 1 tahun. Ya. Jadi untuk kambing minimalnya berapa? 1 tahun. Untuk sapi 2 tahun. Untuk unta 5 tahun. Kalau sulit mendapatkan ini kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fatadhbahu jaza'atan minad dha'n. Ya, kalau sulit mendapatkannya silakan boleh menyembelih yang jaza'ah minad dha'n, berumur jaza'ah berupa domba. Apa itu jaza'ah? Jaza'ah ma tamma lahu nisfasanatin. Yaitu domba. Ya, kambing gembel ya, bukan kambing Jawa. Diperbolehkan kambing gembel yang telah genap berusia 6 bulan. Berarti berapa tahun? Setengah tahun. Ya, sulit untuk mendapatkan 1 tahun kambing, 2 tahun sapi ataupun unta yang 5 tahun. Ya. Sudah waktunya mepet, ini sudah hari ke-13, sudah akhirnya dapat yang setengah tahun kambing gembel, domba. Maka diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fala tasihu at-tadhiyah bima duna tsani minal ibli wal baqar wal ma'z wala bima dunal jaz'i minad dha'ni. Maka tidak sah seandainya menyembelih binatang kurban ya kurang dari 1 tahun pada kambing Jawa atau kurang dari 2 tahun pada sapi atau kurang dari 5 tahun pada unta atau kurang dari setengah tahun dari kambing gembel. Ya. Kepriyemaning ora oleh apa-apa, ya sudah ndak dapatkan ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anane anu 3 bulan ge, agi enak-enake. Ya sudah, bukan dikatakan sebagai binatang korban, sedekah saja biasa. Nah, tidak termasuk dari binatang kurban. Masya Allah, waktunya cepat sekali ya. Nah, ini syarat yang kedua, telah mencapai usia ya yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian syarat yang ketiga, kita sempurnakan sedikit. Syarat yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyubil mani'ati minal idza'i wahya arba'ah. Ya, binatang kurban tersebut ya terbebaskan dari 4 aib. Ya, 4 cacat. Ya. Yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang pertama cacat yang tidak diperbolehkan adalah al-aurul bayyin. Ya. Kebutaan yang nyata, yang jelas, yang nampak sekali. Ya, di mana tanda-tanda kebutaan yang nampak yang nyata adalah binatang tersebut matanya putih, cekung ke dalam atau bahkan cembung keluar. Ya. salah satu atau keduanya mengalami hal seperti ini, maka tidak sah, tidak diperbolehkan pada kambing yang matanya putih, karena di sini disebutkan al-aurul bayyin, ya, kebutaan yang nyata sampai cekung ke dalam ataupun keluar matanya, seperti dikatakan oleh para ulama seperti kancing baju keluar gitu ya. Kemudian aib yang kedua, al-maradul bayyin, ya, sakit yang jelas sakitnya, ya. Nah, bukan hanya sakit watuk pilek ya, kadang kan ada yang kami juga mengalami batuk ya dan seterusnya pilek keluar, ya. Yang dimaksud dengan al-maradul bayyin di sini adalah kambing yang benar-benar sakit, dia terlihat loyo lemes, ya, tidak selera makan, ya, benar-benar jelas terlihat sakitnya. Nah, ini juga tidak sah. Kemudian aib yang ketiga adalah al-arujul bayyin, ya, pincang yang nampak sekali kepincangannya. Kalau berjalan sudah dengkluk-dengkluk, ya, biasanya dibuktikan dengan panjangnya apa namanya tulang yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi tulangnya sudah berbeda, yang tiga mungkin katakanlah 40 cm, yang ini cuma 35 cm, sehingga dengkluk-dengkluk. Kemudian aib yang keempat yang tidak boleh ada pada binatang kurban tersebut adalah al-hazalul mazilul lilmah. Nah, yaitu kambing yang kurus kering, yang disebutkan oleh para ulama sampai tidak ada sumsumnya. Ya, kurus kering sampai tidak ada sumsumnya. Nah, Yesus kering banget ya. Nah, Mas Arab betul ya wong ora gelem tuku. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ditanya, ya. Ditanya tentang binatang kurban ini, apa yang hendaknya tidak ada pada kurban ini, cacat apa yang tidak boleh pada kurban binatang kurban ini, maka beliau alaihi salatu wasallam menyatakan arba'an, ada empat, al-arja'u al-bayyinu dal'uha, ya, yang pertama adalah kepincangan yang jelas kepincangannya terlihat pada tulangnya, wal-aura'u al-bayyinu auruha, apa namanya tadi al-aur, kebutaan yang jelas nyata kebutaannya, wal maridatul bayyinu maraduha, kemudian sakit yang jelas sakitnya, wal ajfa'ul lati la tunqa, yang terakhir adalah binatang kurban yang binatang yang kurus yang tidak bersumsum. Ini empat yang tidak boleh ada pada binatang ternak, dan para ulama al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dikiaskan pada empat hal ini, ya, sesuatu yang ada pada binatang kurban yang lebih parah daripada ini. Kalau lebih parah, maka termasuk aib yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Adapun yang di bawahnya ini, ya, disebutkan oleh para ulama nanti masuk ke dalam pembahasan makruhat. Ya, perkara-perkara yang dimakruhkan ada pada binatang untuk dijadikan sebagai kurban. Naam, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita baru sampai pada syarat yang ketiga. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, asatidzah yang lainnya bisa melengkapi pada syarat-syarat berikutnya. Mungkin ini yang mudah kita baca dan kita bahas. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan yang ada. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.